بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarhu nawakidil Islam, penjelasan pembatal-pembatal keislaman. Kita masih dalam pembahasan pembatal keislaman yang ketiga, yaitu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu dengan kekafiran orang-orang kafir atau membenarkan madhhab mereka, maka dia telah kafir. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas beberapa konsekuensi dari mengkafirkan orang-orang kafir. Kemudian sebagai tambahan faedah, dalam pembahasan ini adalah tentang hukum safar ke bilad al-kufar, karena diantara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah diantaranya apa? Wajibnya hijrah. Wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian jika seorang muslim dia wajib hijrah dari negeri kafir ketika dia tidak mampu menampakkan agamanya, tidak mampu menjalankan agamanya, dan dia mampu untuk hijrah, maka kemudian apa hukum safar atau melakukan perjalanan ke negeri kafir? Padahal di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah wajibnya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Maka apa hukum safar ke negeri kafir? Jawabannya adalah, apabila seorang muslim dia diperintahkan untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, maka ini menunjukkan bahwasannya hukum asal bepergian ke ke negeri kafir adalah haram. Hukum asalnya haram. Berdasarkan nas-nas yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya tentang wajibnya hijrah, kecuali orang-orang yang tidak mampu. Kemudian atas dasar ini, para ulama merinci hukum safar ke negeri kafir menjadi dua macam. Namun pahami sebelumnya bahwasannya hukum asalnya apa? Bepergian ke negeri kafir haram hukum asalnya. Kemudian berdasar hukum asal ini, para ulama membagi permasalahan ini menjadi dua macam, atau merinci menjadi dua rincian. Yang pertama, apabila tujuan safar ke negeri kafir tersebut adalah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu yang tidak didapati di negeri kaum muslimin. Ada sebuah ilmu yang tidak didapati di negeri kaum muslimin. Atau tujuannya adalah untuk berobat, atau tujuannya untuk berdakwah, atau tujuannya untuk berdagang, maka yang seperti ini boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, hendaknya dia memiliki ilmu, ilmu agama, yang dengan ilmunya dia akan bisa membantah syubhat-syubhat. Ya demikian, karena di negeri kafir ya negeri syahwat dan syubhat, sehingga banyak syubhat di sana. Maka syarat pertama, hendaknya dia memiliki ilmu yang dengan ilmunya dia bisa membantah syubhat-syubhat. Sehingga dia tidak terkena syubhat. Karena dia punya ilmu, sehingga ketika ada syubhat datang, dia tidak terkena syubhat. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, hendaknya dia memiliki agama. Memiliki kesolehan agama. Yang dengan itu dia akan bisa terjaga dari syahwat. Ini syarat yang kedua. Dia harus orang yang memiliki kesolehan agama. Orang soleh. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan dapat terjaga dari syahwat. Karena negeri kafir, negeri syahwat. Banyak tersebar di mana-mana syahwat. Di negeri kafir. Sehingga dia akan terjaga dari perzinahan dan lain sebagainya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia dapat menampakkan agamanya dan dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Ini syarat yang ketiga. Dia dapat menampakkan agamanya dan dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang diperintahkan. Ini yang pertama. Apabila tujuan safarnya adalah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu yang tidak ada atau tidak didapati di negeri kaum muslimin, atau tujuannya untuk berobat, atau tujuannya untuk dakwah atau berdagang, maka jika tujuannya seperti ini ya, tujuan safar ke negeri kafir dalam rangka hal-hal tadi, maka boleh dengan tiga syarat tadi. Kemudian jenis yang kedua, safar ke negeri kafir dengan tujuan untuk tamasya, ya, liburan, ya. Wisata, ya. Maka fa innahu la yajuz, maka hukumnya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena menyelisihi nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya hijrah dan haramnya safar ke negeri kafir. Ayat-ayat tentang hijrah sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersama mereka, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Tentunya ini ancaman bagi orang yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersama mereka. Ini alasan pertama, karena menyelisihi nas-nas dalil-dalil yang mewajibkan hijrah dan haramnya safar ke negeri kafir. Kemudian alasan berikutnya, karena perbuatan ini yaitu safar ke negeri kafir dalam rangka wisata, tamasya atau liburan atau yang semisalnya, ya, ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Di antaranya ya, mengangkat ekonomi orang-orang kafir, ya, memperbaiki ekonomi orang-orang kafir. Nah, tujuannya apa? Wisatawan ke sana. Ya. Berarti mereka mendapatkan devisa. Ya. Memperbaiki ekonominya orang-orang kafir. Dan juga di antara kerusakannya adalah hilangnya ghirah, kecemburuan dalam agama. Engkau di sana menyaksikan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dan seterusnya. Sementara santai, melihat kekufuran, kesyirikan di samping dia. Malah didatangi, malah foto di situ ya. Nah, foto di hadapan berhala. Ya. Allah al-musta'an, ini hilang ghirahnya. Kecemburuan dalam agama hilang. Ya. Dan di antara kerusakannya juga apa? Melemahnya sikap al-bara. Ya. Sikap berlepas diri dari kekufuran dan para pelakunya, sikap berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dan juga diantara kerusakannya adalah apa? Ya, menghambur-hamburkan harta. Perjalanan dari sini ke negeri kafir membutuhkan sekian puluh juta. Ya. Bahkan mungkin sebagian ada yang menghabiskan ratusan juta hanya untuk liburan. Ya. Nah, baru tiketnya. Ya. Belum nanti kalau ke sana mau masuk stadion Real apa? Madrid. Ya. Nah, atau masuk stadion yang lain, yang terkenal. Mahal ya bayarnya. Belum masuk wahana-wahana yang lain. Belum hotelnya. Belum ini itu. Coba kalau diinfakkan ke fukara masakin ya, subhanallah. Manfaat. Diinfakkan untuk masjid, ma'ahid, diinfakkan untuk tulabul ilm, masya Allah, ya. Dan berbagai macam enam kerusakan-kerusakan yang lain akibat safar ke negeri kafir hanya untuk liburan atau wisata atau tamasya. Ya. Alhamdulillah, kalau alasannya sekedar liburan, tamasya, wisata, alhamdulillah di negeri-negeri muslimin banyak ya tempat wisata ya, tempat liburan, tempat tamasya banyak, walhamdulillah nggak perlu berangkat ke negeri kafir ya. Bahkan sebagian orang-orang dari negeri kafir liburannya ke negeri kaum muslimin. Nah, artinya berarti banyak tempat liburan, tempat wisata di negeri kaum muslimin ini. Sehingga enggak perlu pergi ke negeri kafir. Hanya dalam rangka untuk wisata atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Baik. Rincian tadi bisa antum lihat dalam syarah Usul Al-Thalathah, ya, karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah kemarin sampai ke berapa? Hah? Tiga. Apa saja? Yang pertama? Wajibnya membenci mereka dan memusuhi mereka. Tidak berloyalitas kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi atau menentang Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan mendapati. Kalau mendapati berarti dipertanyakan keimanannya. Keimanan orang-orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla, engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengambil atau menjadikan orang-orang Yahud dan Nasara sebagai aulia, teman akrab, teman dekat atau pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Dan ayat-ayat yang lain. Ini konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir diantaranya. Wajib membenci mereka dan memusuhi mereka. Namun, ya, membenci dan memusuhi mereka tidak dengan mendzalimi mereka, tidak. Ya. Nah, tidak dengan mendzalimi mereka, tidak dengan menyakiti mereka, ya. Tidak dengan ngebom di sana sini, ya. Nah, tidak dengan membunuh mereka, lah. Nah, karena kufar, orang-orang kafir ada beberapa jenis, ya. Ada yang ahdi, ada yang musta'man, ya. Ada yang zimmi, nah, dan ada yang harbi, ya. Yang diperangi ini yang harbi, yang memerangi kaum muslimin. Baik. Adapun kafir-kafir yang musta'man, zimmi atau ahdi, ya, atau mu'ahad, ya, maka mereka diperlakukan sesuai dengan aturan syariat. Ya. Nah, tidak boleh kita mendzalimi mereka. Nah. Bahkan dikatakan dalam hadis, man qatala mu'ahadan lam yajid ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian tidak saling membunuh, tidak saling menyerang, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Karena orang seperti ini telah merusak citra Islam. Dianggap Islam oleh orang-orang kafir sebagai apa? Agama yang mengajarkan ingkar janji. Karena ada dari kalangan kaum muslimin yang membunuh kafir mu'ahad, sehingga balasan untuk kafir mu'ahad ini, untuk orang yang membunuh kafir mu'ahad ini berat, ya. Lam yajid ra'iyatal jannah, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Padahal baunya surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian, dari jarak yang jauh. Alhasil tadi, membenci dan memusuhi orang-orang kafir tidak dengan mendolimi mereka, tidak. Namun dalam hati kita benci kepada mereka, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Nah, tidak saling mewarisi. Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, orang kafir tidak boleh mewarisi atau mewariskan hartanya ke orang Muslim. Tidak saling mewarisi. Yang ketiga, wajib hijrah. Masih ada yang keempat? Ahsanta. Nah, lebih lengkap berada di catatannya. Ya. Ada empat kemarin kita sebutkan. Ya. Nah, tidak boleh mengurusi jenazah mereka, memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Tidak boleh juga mendoakan mereka, mendoakan orang kafir yang sudah mati, nggak boleh. Haram hukumnya. Kemudian, berarti yang kelima sekarang. Di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Tidak memulai. Dan juga tidak mengangkat mereka, tidak menonjolkan mereka di majelis-majelis. Enggak di angkat atau ditonjolkan atau dipuji di majelis-majelis. Lah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam." Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Fa idza lakitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqih. Dan apabila kalian berjumpa dengan salah satu dari mereka di jalan, maka pepetlah dia ke jalan yang sempit. Jadi dibuat tidak nyaman, supaya masuk Islam. Ini diantara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir. Tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Dan tidak menonjol-nonjolkan mereka atau tidak mengangkat-angkat mereka di majelis-majelis. Kemudian bagaimana jika mereka yang mengucapkan salam duluan? Datang dalam riwayat Muslim juga. Fi riwayatin, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Wa alaikum. Karena biasanya ahlul kitab mengucapkan assalamu alaikum, mempeleset-pelesetkan, assalamu alaikum diganti dengan assalamu alaikum, kehancuran atas kalian. Maka jawab wa alaikum. Jika mereka memulai mengucapkan salam, maka jawab wa alaikum. Cukup jawabannya wa alaikum saja. Baik. Ini yang kelima. Yang keenam, diantara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke Masjidil Haram atau ke Al-Haramul Makki, ke Mekah. Tidak boleh mengizinkan mereka untuk masuk ke Tanah Haram, ke Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najas, yaitu seperti najis. Orang-orang musyrikun itu seperti najis, mislul anjas. Maka jangan mereka itu mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Insya'a innallaha alimun hakim. Dan apabila kalian khawatir ailah, khawatir fakir atau khawatir jatuh miskin karena terputusnya hubungan dagang dengan mereka, karena mereka gak boleh lagi ke Mekah sehingga terputus hubungan dagang, jika kalian khawatir fakir, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kalian. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kalian dengan karunia Allah, insya'a jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana, maha hakim. Setelah turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan pengumuman di musim haji. Apa pengumumannya? An la yahujja ba'da hadzal 'am musyrik wa la yatuf bil baiti 'uryan. Bahwasanya tidak boleh setelah tahun ini, tidak boleh ada seorang musyrik yang haji. Dan tidak boleh ada yang tawaf di Baitullah dalam keadaan uryan, telanjang. Enggak boleh. Sehingga sejak tahun itu, mereka dilarang masuk ke Tanah Haram. Dan ini berlaku terus-menerus, larangan mereka masuk ke Tanah Haram ila qiyamisa'ah, sampai hari kiamat. Enggak boleh mereka masuk Tanah Haram. Kemudian yang berikutnya di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir juga adalah wajib bagi penguasa atau pemerintah untuk mengeluarkan mereka, orang-orang musyrikin, dari Jazirah Arab. Jadi maksudnya pemerintah Arab, pemerintah atau penguasa di tanah Arab, ya, wajib mengeluarkan orang-orang musyrikun dari jazirah Arab. Ya. Tidak boleh memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal di jazirah Arab, nah, selama-lamanya. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab, dari tanah Arab. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang mengurusi ini tentunya penguasa, pemerintah, ya. Bukan individu atau golongan atau organisasi masyarakat, bukan. Ini urusannya penguasa atau pemerintah. Adapun jika mereka masuk, ya, dalam waktu yang tertentu, ya, karena suatu urusan yang penting, ya, karena hajat, ya, karena ada keperluan, ya, misalkan pemerintah kaum muslimin, nah, mendatangkan ahli dari orang kafir untuk, nah, memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, ya, dari alat mungkin atau elektronik atau yang semisalnya, ya, dan yang dapat melakukannya hanya orang kafir misalkan, maka tidak mengapa kalau masuknya dalam batas tertentu, ya, muakkatan. Dalam batas tertentu dan itu pun untuk hajat atau keperluan yang penting. Atau misalkan untuk apa? Untuk sebagai safaroh, ya, kedutaan, ya, atau untuk perwakilan. Karena biasanya orang-orang kafir, nah, mengutus perwakilan di negeri kaum muslimin, sehingga perwakilan tersebut, ya, atau kedutaan tersebut tinggal di negeri muslim, ya, tinggalnya tidak selama-lamanya, dalam batas waktu tertentu, ya. Nah, boleh mereka tinggal di jazirah Arab dengan alasan-alasan ini, ya. Boleh masuk ke jazirah Arab, tinggal di jazirah Arab, tetapi tinggalnya tidak selama-lamanya, tetapi berbatas waktu. Itu pun karena untuk urusan yang penting. Atau dia adalah sebagai perwakilan atau kedutaan atau yang semisalnya, sehingga enggak boleh dia tinggal di jazirah Arab. Hanya saja tidak boleh bagi mereka untuk membangun tempat-tempat peribadahan, enggak boleh. Para kedutaan, para dubes kafir, ya, nah, yang tinggal sementara di negeri muslim tidak boleh membangun, atau yang tinggal sementara di jazirah Arab, ya, tidak boleh mereka membangun gereja, ya, atau tempat ibadah yang lain dari tempat peribadahannya orang-orang kafir. Dan juga tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka, syiar-syiar kafir. Mereka hanya boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka dan keperluan serta hajat mereka di jazirah Arab. Baik. Kemudian di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir juga adalah tidak memuji mereka dan tidak menyanjung mereka. Tidak boleh memuji, menyanjung orang kafir. orang musyrik. Bagaimana kita menyanjung dan memuji orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sementara mereka ya, menentang Allah dan Rasulnya, sementara mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana kita bisa memuji atau menyanjung orang-orang kafir padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka. Allah mencela mereka. Maka bagaimana mungkin seorang muslim malah menyanjung atau memuji orang-orang kafir atau orang-orang musyrik padahal Allah telah mencela mereka, dan mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka enggak boleh memuji atau menyanjung mereka. Ya, wajib bagi kita adalah mencela mereka karena kekufuran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'innal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, telah dilaknat. Ini kan celaan ini. Allah mencela mereka, telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa maghdub 'alaihim? Yahud. Ad-dallin, adz-dhalin. Siapa? Nasara. Berarti Allah mencela mereka. Maka tidak boleh seorang muslim memuji atau menyanjung mereka, orang-orang kafir, apalagi dijadikan apa? Idola, ya. Allahul musta'an. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? 9. Dilarang berbincang-bincang, bermuhadatsah, ya. Berbicara ya, dengan bahasa mereka tanpa ada hajat, seolah-olah lebih mengutamakan bahasa mereka ya. Sampai anaknya hafal ya, bahasa Inggris hafal ya. Bisa bicara bahasa Inggris anaknya yang 4 tahun 5 tahun ya. Sementara bahasa Arab gak bisa ya. Jadi seolah-olah lebih mengutamakan, lebih mendahulukan bahasanya orang-orang kafir. Ya, ini enggak boleh. Ya. Demikian juga tidak berpenanggalan dengan penanggalan mereka. Tidak menjadikan penanggalan mereka sebagai patokan. Ya. Karena Islam sudah ada penanggalan sendiri. Penanggalan Hijriah. Kemudian yang terakhir, di antara konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir adalah apa? Haramnya menyerupai mereka dalam pakaian ya, atau dalam kebiasaan ya, adat ya, kebiasaan dan adat yang khusus milik mereka. Gak boleh menyerupai mereka dalam hal pakaian, tidak pula dalam hal adat dan kebiasaan yang khusus milik mereka ya. Dan juga tidak boleh menyerupai mereka dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah lebih parah tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. dan juga karena menyerupai mereka dalam hal lahir atau zahir, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya rasa cinta di batin. Nah, menunjukkan adanya cinta di batin atau minimalnya tidak memusuhi, tidak membenci, ya. Sehingga dia apa? Suka menyerupai atau meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir atau pakaian orang-orang kafir atau menyerupai mereka dalam hal ibadah. Ya. Mereka beribadah dengan gitar, genjreng-genjreng, kaum muslimin ngikut. Ya. Allahul musta'an. Ini ibadah, ini dakwah, ini ya. Genjreng-genjreng. Ya. Allahul musta'an. Maka hati-hati, jangan meniru-niru mereka atau menyerupai mereka dalam hal pakaian, dalam hal kebiasaan atau adat yang khusus bagi mereka, apalagi dalam hal ibadah. Baik, masih ada beberapa faedah tambahan lagi, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.